بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إخواني في الدين أعزكم الله. الحمد لله. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan demi kenikmatan kepada kita. Dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang terus memberikan nikmat kesempatan, nikmat waktu, dan nikmat umur yang kita bisa menambah ilmu dan iman. Yang kita diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk menambah ilmu dan menambah iman dengan ta'allum wa ta'lim. Dengan mempelajari agamanya, dengan mempelajari Qur'annya, dan mempelajari sunnah Nabi-Nya. Walhamdulillah Rabbil Alamin.